Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muqtasatuha fa inna kulla muqtasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terlanjutkan apa pertanyaan yang datang. Di sini bismillah. Apakah membaca Al-Qur'an dengan apa ini? Lagam itu apa? Kayak gimana? Itu dialek orang. Lagam, lagam itu apa? Nada, irama. Apakah membaca Al-Quran dengan irama Jawa dibenarkan secara fikih? Dan bukan termasuk bid'ah. Loh, memang ada apa dengan irama Jawa sih? Kayak gimana? Saya enggak paham malahan saya. Kayak gimana? Makoma. Malah enggak paham. Saya enggak paham soalnya. Irama Jawa makomat juga saya enggak punya tasawur, enggak punya bayangan dalang. Wayang kayak wayang itu. Coba. Perlu difahami, membaca Al-Quran adalah perkara suatu ibadah. Dan yang namanya ibadah harus membutuhkan apa? Dalil. Kaidahnya, al-amru fil asya ibaha. Kaidah asal dalam urusan ibadah, ada urusan dunia adalah boleh. Wal aslu fil ibadah al-hadar. Kaidah asal dalam babul ibadah adalah suatu larangan. Maka apapun bentuk ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu tertolak. Senada dengan pertanyaan ini, ada seorang syekh ketika itu, Syekh Yahya Hajuri, sebelum ada fitnah loh ya, diikat sebelum ada fitnah. Semasa saya di sana, waktu itu beliau ditinggal oleh pengganti Syekh Syekhuna rahmatullah alaih, waktu itu sakit akhir tahun atau satu tahun sebelum saya pulang, beliau mengganti Syekh Mubil. Beliau ditanya tentang hukum membaca Al-Quran tapi dengan takalluf, pembebanan diri. Faqala hafidhahullah fahuwa minal bid'ah. Maka membaca gaya semisal ini itu ada sisi apa? Takallufnya, takallufnya, pembebanan diri dibikin-bikin. Nah, ini pembikinan dan pembikinan tidak normal apa adanya yang ada, maka ini termasuk minat takalluf, pembebanan diri, dan ini termasuk hal yang tidak disyariatkan dalam agama. Apakah boleh bagi seorang pedagang untuk memasang tulisan pengumuman di tokonya yang berbunyi, yang merusak barang berarti membeli? Ini bahasanya keliru. Yang merusak barang harus mengganti, gak mengharuskan membeli. Sebab kalau yang merusak barang harus membeli, ini adalah pengharusan yang tidak ada dalil. Yang tidak ada dalil. Jadi dibahasakan harus mengganti. Karena dia yang merusak, maka dia harus yang menggantinya. Bedanya, kalau membeli harus pakai duit. Sedangkan kaidahnya bisa jadi kaidah asalnya barang yang rusak itu bukan dengan membeli, tapi apa? Barang dengan barang. Yaqulu, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Zainab, hadis Muslim, mengirim pembantunya makanan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Waktu itu Rasulullah di rumahnya Aisyah. Maka cemburu datang kepada Aisyah. Cemburu ya kawan. Ini yang punya istri dua. Pak Masir. Nah, maka sahn, piring yang diberikan itu langsung dilempar oleh Aisyah dan pecah. Waktu itu faja'an Nabi alaihi salatu wasalam fajama'a ma takassar. Ngumpulkan yang pecah, dikumpulkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ata bi misliha, dan Nabi mendatangkan yang semisalnya. Maka ini dia pakai dalil bahwasanya merusak barang itu harus masal bi masal, semisal dengan semisalnya. Oleh karena itu ada kaidah Sa'diyah, qal idza ta'azzaral aslu, na'am, idza ta'azzaral aslu, kalau asalnya enggak memungkinkan, baru fal badal, gantinya. Mana dalik, enggak boleh kita ambil ganti sedangkan asalnya masih memungkinkan. Wallahualam. Maka ya mohon diganti, yang merusak barang harus ganti, bukan harus beli. Pertanyaan, seseorang yang telah mentalak istrinya sampai dengan talak tiga atau talak bain dalam keadaan belum mengetahui ilmunya atau hukumnya. Setelah waktu berjalan, ia belajar dan mengetahui ilmunya, lalu bagaimana hukum atau keadaan keluarganya ini? Apakah harus pisah? Pertanyaan ini masih global, kalau menurut saya masih global. Dia harus paham dulu, dia sudah menentukan talak tiga. Talak itu bisa dikatakan talak satu, itu harus difahami dulu talak itu ada dua. ada yang namanya talak bid'ah dan ada yang namanya talak sunnah. Dua perbedaan ini bersumber dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala muttafaqun alaih. Ketika Umar mentalak istrinya dalam posisi haid, faja'a Umaru ilan Nabi alaihi salatu wasalam faqala murhu falyuraji'a. Perintahkan dia untuk rujuk. Maka ini menunjukkan bahwasannya talak, ada talak sunni dan ada talak bid'i. Kapan dikatakan talak bid'ah, kapan dikatakan talak sunni? Dia adalah posisi mentalak istrinya dalam posisi istri selesai haid dan belum dikumpuli. Harus selesai haid. Ingat, harus selesai haid. Dan ketika selesai haid itu belum dikumpuli, maka baru jatuh talaknya. Berarti kalau dia sudah menjatuhkan talak, tapi si istri itu sudah dikumpuli 100 kali contohnya. 100 kali. Contoh aja sih 100 kali. Masa harus dianu sih? Kemudian setelah 100 kali marah-marahan, kemudian dijatuhkan talak. Berarti kan talak ini tidak talak sunnah, tapi talak apa? Bid'ah. Karena dia menjatuhkan talak setelah apa? Dikumpuli, paham? Jelas? Jelas enggak? Tinggal khilafnya para ulama. Apakah talak bid'ah yuhsab dihitung ataukah tidak dihitung? Perbedaan ulama. Apakah talak bid'ah dihitung ataukah tidak dihitung? Pembahasan ini Anda sebutkan di kitab saya, Ahkamut Talak di Dakhirah Nafisah, pendapat yang benar tidak dihitung. Kalau begitu keadaannya, kalau si penanya ini ngerti bahwasanya talak bain itu sesuai aturan yang ada, maka ketika dia menjatuhkan talak bain, dan itu benar ya, anak ikat, itu benar talak bainnya, ya kan? Anak ikat, itu benar talak bainnya. Anak ulang lo ya, biar gak salah paham. Dan itu benar talak bainnya. Maka selang waktu yang ada, dia harus pisah darinya dan dia itu bukan istrinya. Mafhum? Terus apa yang dia lakukan? Ya dia nikah dulu. Fala hatta tankiha zawzan ghaira. Fala yahil, tidaklah halal bagi dia hatta tankiha zawzan ghaira, sehingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Apa hubungan dia setelah tahu? Apa hubungan sebelum dia tahu? Apakah dihukumi zina? Kalau jawab, belak. Karena hukum zina harus ba'da ma'rifati, setelah mengetahui ilmunya. Fahuwa jahil, maka dia orang bodoh, tidak mengerti hukumnya. Maka ini tidak dihukumi zina. Tinggal apakah dia ada udzur ataukah tidak ada udzur. Apakah bodoh itu udzur dalam bab ini ataukah tidak. Ya tinggal diperinci lagi. Kalau dia mukosir, orang yang mengabaikan belajar, dan di daerahnya adalah tempat thalabul ilm, maka dia tidak ada udzur bagi dia litaksiri, karena dia mukosir dalam mencari ilmu. Tapi kalau dia keadaannya tidak semisal itu, jauh dari ini semuanya, jauh dari tempat ilmu dan tidak ada yang memberikan bimbingan kepadanya, maka bodoh itu udzur bagi dia. Apa hukumnya menjual satu jenis barang kepada para pembeli dengan penawaran yang berbeda-beda, dan hasil akhir penawaran kepada pembeli pun berbeda-beda? Apa hukum menjual satu jenis barang kepada para pembeli dengan penawaran yang berbeda-beda, dan hasil akhir penawaran kepada pembeli pun berbeda-beda? Masalah menjual barang dengan harga itu terserah. Yaqulullah azza wa zal, wa halallahul bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Qala al-fuqaha, berkata fuqaha, ustudillah, diambil dalil dari ayat ini, asal jual beli, caranya kayak apa, modelnya kayak apa, harganya kayak apa, tawarannya kayak apa, terserah. Itu kaidah asal. Selama tidak ada unsur di situ penipuan dan pembohongan. Apa hukumnya membeli dan menjual merek KW atau merek palsu? Dan bagaimana juga hukumnya memproduksi merek tersebut tanpa diketahui yang punya merek? Barakallahu fikum ikhwan. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasallam min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Hadis Ibnu Umar di Bukhari Muslim menjelaskan, fa in tasadaqa burika fi bai'ima, fa in kadzdzaba muhikat barakatuhuma. Jual beli kalau dia itu dusta akan dihapus keberkahannya, dan kalau dia jujur maka akan diberkahi dalam jual belinya. Di sini menjual merek yang palsu, otomatis merek yang palsu itu difahami oleh orang apa? Adalah asli. Dan perhatikan di sini, jikalau keduanya itu jujur, makna dzalik, dan ini adalah bab yang penting. Jikalau Anda itu tahu bahwasanya merek ini palsu dan antum diam, tidak ngomong, itu diibaratkan adalah kutima. Kutima itu adalah diem, tidak cerita. Beberapa riwayat lafaznya fa in takatama. Jikalau keduanya itu diem dan menyembunyikan, maka itu bagian dari dusta dan akan diberkahi dan enggak akan dihapus keberkahannya. Jikalau Anda tahu itu merek enggak asli dan antum diem enggak menjelaskan apa yang ada, itu bagian dari kedustaan. Contoh, ana itu punya sepeda motor. Dan sepeda motor ini termasuk satu cacat kalau dia itu setelah jatuh. Ya toh? Ana jual. Datang pembeli, ya udah coba aja. Kalau kamu suka, ya beli, kalau enggak suka, dicoba. Paham? Anak kan gak bohong, karena anak gak bilang ini gak pernah jatuh, karena anak gak bohong gitu kan. Enggak. Anda termasuk kategori orang bohong. Karena Anda tahu itu cacat, dan Anda diem di dalamnya. Mafhum? Karena lafadznya fa'in takatama. Jika lo keduanya itu diem, pembeli atau penjual itu diem, berarti dia tahu aib cacat yang ada, dan dia diam. Walaupun dia gak bohong. Walaupun dia anak gak bohong, kok anak bilang coba aja ini mobil, ini sepeda motor, ini HP, ini batal HP itu, HP-nya apa? Hewa-hewa rusak. Iya, HP ini rusak. Jadi anak tahu itu, kong selai anak tahu kalau agak lama dikit apa? Itu hang gitu. Ya anak jual, lihat aja lah, tuh melihat ini, coba sampai sehari, gak apa-apa, anak diem aja. Anak gak bohong kok, lah anak bohong. Itu termasuk cacat dan aib. Yang itu bisa pembeli itu mundur darinya kalau antum ceritakan kepadanya. Ya antum cerita aja. Pak, ini pak, kalau lama HP ini ku hewa-hewa pak. Kadang enjoy, kadang stres, kadang apa. Ya. Jadi ceritain apa adanya. Kalau bapak beli ya monggo, kalau enggak ya enggak. Nah itu pak ya. Apalagi dengan apa? Kemudian yang kedua, mengambil merek orang lain. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasallam min hadis Anas bin Malik, ingdal Bukhari wa Muslim, al mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi sawbizu. Seorang yang merasa kenyang dengan apa-apa yang dia tidak diberi, maka dia telah memakai dua helai kebohongan. Maka antum memakai merek orang lain sedang itu bukan mereknya antum. Berarti antum merasa kenyang dengan merek itu, padahal itu bukan mereknya kamu. Maka itu termasuk salah satu kebohongan yang ada. Dalam bab ini, ikhwanana barakallahu fikum, surah Al-Mutasabbih bima lam yu'ta banyak sekali. Dan ini juga masuk para ustaz, para da'i. Kalau memang antum tidak punya, kalau memang kita enggak punya keahlian dalam bab itu, kalau memang kita tidak membahas dalam masalah itu, kita enggak usah bilang, saya punya pembahasan ini, padahal antum enggak punya pembahasan. Biar orang itu mengatakan antum wah itu enggak bisa, itu namanya kebohongan juga. Jadi kebohongan dalam ini banyak contoh, banyak contoh. Syekh Husain Al-Awashiqa di dalam kitab Hisn Hasaidul Alsun membawakan banyak surah hadis-hadis ini, banyak membawakan banyak surah tentang hadis-hadis ini. Al-Musyaikhwan, semoga Allah memberikan kepada kita sidik jujur ma'allahi wa ma'annas. Jujur walaupun itu pahit rasanya, walaupun itu pahit rasanya. Dan jujur ini adalah mangsilah azimah, derajat yang kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sidik ini adalah bentuk keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia itu bohong, na'am, itu berarti lemah keimanan yang keimanannya. Apa hukumnya membeli dan menjual merek? Apa hukumnya menjual sandal atau sepatu wanita hak tinggi? Hak itu apa? Sandal atau sepatu? Oh, cincin gini. Ada sebuah hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Wanita memakai ini termasuk tasabbuh Bani Israel, menyerupai Bani Israel. Maka Anda menjual itu sama aja ta'awun alal birri wa taqwa. Al-qaidahnya usul fikih al-wasailah ahkamul maqasid. Asal membuatnya itu halal. Tapi tujuannya adalah supaya orang-orang wanita kita dilaknat oleh Allah karena menyerupai Bani Israel, maka antum kena. Qaidahnya al-wasailah ahkamul maqasid. Sekali ya. Apakah memberi nafkah rutin kepada keluarga tanpa niat berinfak? Nabat memperoleh pahala berinfak. Kok berinfak? Nafkah itu bukan infak, Pak, kewajiban. Beda. Jadi kalau andai kata Anda memberikan nafkah kepada istri Anda ibtigha'an mardhatillah, kata hadisnya, nah, hadis ya, lafadznya ibtigha'an mardhatillah, hatta, na'am, hatta nafaqatan fi imra'atik, sampai nafkah yang kamu berikan kepada istrimu dengan syarat ibtigha'an mardhatillah, Anda dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kaidah usul fikih sebenarnya seorang muslim itu seluruh perkara dia itu sebenarnya bisa jadi ibadah. Nah, perkara mubah ketika membahas malayatimul ketika membahas alwasailah hakamul maqasid, Syekhul Islam menyebutkan perkara mubah itu bisa jadi ibadah. Nah, tinggal orangnya saja. Ketika perkara mubah itu ghayah tujuannya taqarrub ilallah, maka itu dianggap ibadah. Maka ketika Anda mencari nafkah untuk istri Anda, jangan sekedar Anda itu mencari nafkah kemudian selesai. Antum gak dapat pahala, cuma gugur kewajiban antum dengan ngasih nafkah. Tapi hendaknya Anda ketika mencari nafkah, mengharap pahala Allah. Ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya. Maka Anda majur dapat pahala. Idan terikatnya anda mendapatkan pahala, idza kunta muhtasibal ajr, apabila anda mengharap pahala di sisi Allah baru anda mendapatkan pahala. Kalau enggak. Iman-iman ya. Keringat apa? Keluar sampai bulu apa? Bola mata mau keluar kan saking capeknya. Kepanasan. Wah, enggak dapat pahala rugi dong. Enggak dapat pahala rugi. Rugi. Dalam bab jarah terkandung banyak maslahah sesuai kaidah yang telah dijelaskan. Apakah dalam menyampaikan jarah tetap harus memperhatikan keadaan jamaah atau tetap mengedepankan maslahah jarah? Yaqulu Ali radhiyallahu taala anhu, hadisun nasa biqadri uqulihim. Sampaikan kepada manusia sebatas akal yang dia mampu. Maka babul jarah adalah melihat keadaan dan melihat posisi juga. Nah, melihat keadaan dan melihat posisi juga. Kalau di sisi oleh orang-orang awam yang mereka, akal mereka tidak mencapai, bahkan kadang-kadang mereka akan lari. Akan lari dengan bahasa isyada, abang ngaji ini, ngaji ke isinya riba atau yang lain. Maka tahan dulu, karena ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Sebab tujuan jarah adalah supaya umat tahu tentang dia. Ternyata kebalikannya. Ya, ternyata kebalikannya. Justru mereka tidak akan menerima omongan kamu, justru kamu akan dicemooh atau yang lainnya. Karena memang makomnya tidak pas diberikan kepada mereka. Jelas ini? Naam. Jadi ini tujuan daripada, fungsi daripada jarah, supaya umat itu lari darinya, supaya umat itu perhatian dengannya, supaya umat itu mengetahui tentang dia. Ternyata antum tidak tempatkan pada tempatnya, justru orang-orang itu tidak menerima apa yang antum katakan, justru mereka akan berbalik yang awalnya mendengarkan jadi enggak mau mendengarkan. Maka semisal ini dipending dulu keadaannya, ditunggu sampai apa, sampai tenang dan memungkinkan untuk disampaikan untuk itu. Dalil ala hadza. Pernah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu di musim haji, menyampaikan sesuatu poin penting yang harus disampaikan. Faja'a Abdurrahman ibn Auf, ya Amirul Mukminin, imsak, tahan dulu hadzal kalam. Karena ini musim haji. Karena ini musim haji yang datang banyak orang. Bisa jadi mereka tidak akan memahami apa yang antum inginkan. Maka diam dulu, tunggu sampai antum datang ke kota Madinah. Fa fihi dalil, terkadang suatu perkara yang benar tidak bisa langsung disampaikan. Maka ini menunjukkan, nah, menunggu dulu siapa yang harus disampaikan dan bagaimana cara memahami apa yang kita sampaikan tadi. Dan perkara ini ana sebutkan di kawaid jarah wa ta'dil. Apakah ada contohnya dari Nabi ketika sholat jamaah imam hanya membaca beberapa ayat saja? Apa ini bacanya? Baik apa itu? Oh, itu bacanya. Maklum gak semua coy ya. Baik awal surat, tengah surat atau akhir surat. 6. Ini juga ana sebutkan dalam kitab saya Dakhira Nafisa di dalam bab qiraatul imam, bacaan imam. Di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, di antaranya hadis Anas bin Malik rawi Tirmidzi wa ghairi, tentang bacaan Nabi alaihi salatu wasalam pada sholat qobliya subuh. Nabi Yuna alaihi salam membaca dua surat, dua ayat toh. Ayat yang pertama pada ayat Al-Baqarah, ayat yang kedua pada ayat yang lain, ana lupa ayatnya. Fafi dalil, bolehnya membaca, ana bilang boleh, bolehnya membaca potongan ayat. Boleh membaca, jadi ngambil ayat, tiga ayat di Al-Baqarah, rakaat yang kedua, ngambil lagi di mana? Di Ali Imran, ambil lagi, itu gak ada masalah. Cuma, Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan istihbab ketika membahas masalah bacaan Nabi. Beliau mengatakan yustahabu disunahkan imam itu membaca dengan urut. Itu ada kalamnya Syafi'iyah. Tapi kata-kata disunahkan tidak mesti itu tidak boleh. Itu enggak mesti itu tidak boleh. Jadi enggak ada masalah. Loh, itu kan di perkara sunnah. Kan kita bahas masalah wajib. Lah, kaidah usul fikihnya ma yakunu fi sunnah itu ma yakunu fil wajib. Enggak ada perbedaan. Apa yang ada pada sunnah itu juga hukum pada wajib. Misal contoh. Kalamnya para ulama ketika membikin jamaah yang kedua dalam satu masjid. Membikin jamaah kedua dalam satu masjid itu ada dua perincian. Perincian yang pertama, jikalau dia mengadakan jamaah sedangkan imam rawatib loh ya, lagi menjalankan sholat, maka sholat jamaah yang kedua batal dan gak boleh bil ijma'. Al-imamu Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya menukilkan hadal ijma'. Yang kedua, jikalau keadaannya itu tidak semisal itu. Artinya selesai imam rawatib, ya, kemudian mengadakan jamaah lagi. Dalam sebuah hadis, ketika ada seorang yang datang, kemudian Nabi mengatakan, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau sedekah ini? Menunjukkan sholatnya dia yang kedua menemani orang yang masbuk, orang yang baru datang, itu dianggap sunnah kan? Ya enggak, Evan? Dianggap sunnah. Faqala Syekh Al-Albani, ketika beliau mengatakan enggak boleh jamaah yang berbilang di masjid, bagaimana tanggapan beliau tentang hadis ini? Faqala Syekh Al-Albani, ini beda. Itu sunnah, ini wajib. Paham? Pembahasan kita wajib ma'al wajib. Nah, faqala Syekhuna, Syekh Mubil membantah. Faqala, isya farak baina sunnah wal wajib. Apa perbedaannya wajib dan sunnah? Faqilahuma sholah. Keduanya ada dihukumi. Dihukumi sholah. Bahwa rajin ini dan ini adalah pendapat yang paling kuat. InsyaAllah. Bahwasannya boleh. Ta'addudul jamaah. Yang penting tidak membuat perpecahan. Dan yang penting adalah selesai imam rawatib. Adapun perkara sunnah. Wa perkara wajib pula. Udah Pak ya, anak udah capek pol. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang jika lo takdirnya anda insyaallah. Sebelum akhir dari taklim anak, ketahuilah saya yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara itu biasanya banyak salahnya. Sebagaimana pepatah, man kathura kalamu kathura ghalatu. Sopo sing akeh omongi yo akeh salahi. Otomatis saya ini banyak salahnya karena banyak bicara. Ini pertama. Kalau memang itu banyak salahnya, ya ima mungkin ada teman yang tersindir kayak atau apa, saya minta maaf atas apa yang saya katakan tadi. Karena yaqulu Rasulullah alaihi salatu wasalam min hadisi Abi Hurairah, man kana indahu li akhi matlamatun falyuhallil qabla ayatiya qabla alla yuqbala bai'un wala dhimma. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka mintalah kehalalannya sebelum datang suatu hari yang tidak diterima lagi jual beli atau sedekah atau yang lain. Fa ana minta maaf menghalalannya kepada antum semuanya. Kemudian seterusnya, apa yang datang yang kami sampaikan, kalau memang itu benar adalah murid dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang itu salah, dan itu pasti adalah dari saya sendiri, dari kebodohan saya, dan seterusnya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat belajar, ya, belajar bil ilmi, bukan belajar bi ta'assub, tapi belajar dengan ilmu. Ingat ya ikhwan, zaman ini adalah zaman yang banyak sekali fanatik dan ta'assub, taklid. Maka itu hendaknya harus kita buang. Kita sudah belajar akidah, masail jahiliyah kita sudah pelajari kan. Wa min sifatil jahiliyah apa? Adalah taklid wa ta'assub. Maka kita salah fi taklid wa ta'assub. Kenapa kita bantah orang sufi dan yang lainnya, sedangkan kita ini masuk di dalamnya? Kabur maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah antanya bisa bicara tapi enggak bisa melakukannya. Janganlah kita seperti lilin. Lilin hanya bisa membakar, lilin hanya bisa menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Janganlah kita hanya bisa berbicara tapi enggak bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena buah dari ilmu adalah mengamalkan, bukan hanya bisa berbicara. Buah dari ilmu adalah kita berakhlak yang mulia, bukan congkak dan sombong. Bukan congkak dan sombong. Oleh karena itu, terus tetaplah kita belajar dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sallallahu la tariqan ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.